Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya. Tepatnya itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam buku Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih membahas tentang masalah niat. Kemarin kita bahas bahwasanya perbuatan itu adalah hasil dari tergabungnya keinginan dan kemampuan. Maka ketika ada keinginan yang kuat dan kemampuan untuk melakukannya, maka akan terwujud perbuatan. Orang itu akan duduk di majelis ilmu, manakala yang pertama adalah dia punya keinginan kuat, niat yang kuat untuk duduk di majelis ilmu, di majelis taklim. Kemudian yang kedua, badannya memungkinkan, dia punya kemampuan badan dan fisik untuk hadir. Orang itu bisa berjalan manakala dia punya keinginan untuk berjalan dan punya kemampuan fisik untuk berjalan. Orang yang badannya sehat, secara fisik dia bisa berjalan, akan tetapi dia tidak punya keinginan untuk berjalan, maka dia tidak akan berjalan. Orang yang punya keinginan kuat untuk berjalan namun fisiknya tidak mendukung juga tidak akan berjalan. Akan tetapi tatkala tergabung dua hal ini, keinginan yang kuat dan kemampuan fisik yang menunjang, maka akan terwujudlah satu amal, terwujudlah satu aktivitas, terwujudlah sebuah perbuatan. Maka demikian juga orang yang beriman, manakala dia punya iman yang benar-benar iman, ditambah badannya sehat, maka satu hal yang mustahil seumur-umur hidup dia kemudian tidak melakukan amal soleh apapun dengan anggota badannya, karena merasa takut pada Allah dan mengharap akhirat. Satu hal yang mustahil. Ada seorang yang katanya di hatinya punya iman, yang itu adalah benar-benar iman, dan badannya itu sehat, benar-benar sehat, kok seumur hidup tidak pernah melakukan amal kebajikan apapun karena takut kepada Allah dan mengharap akhirat. Maka itu satu hal yang mustahil. Namun realita ini menunjukkan tidak adanya iman di dalam hatinya. Maka satu perbuatan itu terwujud manakala ada keinginan kuat dan ada kemampuan badan. Nah, keinginan itu sama dengan niat. Kemudian kembali berkaitan dengan masalah hadis Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka kemarin kita sampaikan bahasanya ini, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang makna dan pesannya berbeda. Fal jumlatul ula, maka kalimat yang pertama makna dan pesannya adalah tidak ada satupun orang yang melakukan aktivitas kecuali dia memiliki niat. Akan tetapi niat orang itu berbeda dengan perbedaan yang bisa sangat kontras dan sangat jauh. Watatabayan, tabayunan ba'idan, dan bisa berbeda dengan benar-benar berbeda. Bahkan perbedaan niat antara dua orang boleh jadi antara langit dan bumi. Maka di antara manusia ada orang yang niatnya ada di puncak, yaitu fi a'la syai', niatnya adalah niat-niat yang luhur, yang terbaik, yang ideal. Dan ada orang yang niatnya itu ada di tempat sampah, fi akhasy syai', yaitu niatnya dalam melakukan hal-hal yang paling rendah, yang paling hina dan paling rendah. Sampai-sampai kita bisa jumpai dua orang yang melakukan satu amal yang sama, maka amalan orang ini sama sejak awalnya sampai akhirnya, demikian juga tengah-tengahnya. Sama gerakannya, kapan bergerak dan kapan diamnya. Sama perkataannya dan perbuatannya. Semisal sama-sama sholat, bahkan sama-sama berjamaah, bahkan sama-sama di satu shaf, bahkan berdampingan. Namun kondisi niat di antara dua orang tersebut boleh jadi antara langit dan bumi, itu semua disebabkan perbedaan niat. Dan jika demikian, maka yang menjadi asas, maka kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, semua amal itu dengan niat, ini adalah menjelaskan tentang asas, yaitu tidak ada satupun amal kecuali dengan niat. Akan tetapi niat itu sendiri berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat mencolok dan sangat kontras. Maka innamal a'malu binniyat membahas tentang asas. Kemudian dampak dari niat itu ada di kalimat yang kedua, wa inna malikulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan, dia memperoleh, mendapatkan dampak apa yang dia niatkan. Maka untuk masing-masing orang, apa yang dia niatkan, jika niatnya adalah ridha Allah dan kampung akhirat, dalam amal-amal ibadah, amal-amal ibadah yang dituntunkan, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Namun jika seorang itu melakukan amal-amal kebajikan dan niatnya adalah dunia, maka boleh jadi dapat dan boleh jadi tidak dapat. Tapi kalau orang itu melakukan amal kebajikan niatnya akhirat, pasti dapat. Kalau orang itu menggunakan amal akhirat untuk mendapatkan dunia, boleh jadi dapat, boleh jadi tidak dapat. Kenapa kita katakan boleh jadi dapat dan boleh jadi tidak dapat, padahal hadisnya mengatakan wa inna malikulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Berarti kalau niatnya dunia, dapat dunia. Kalau kita cuma melihat hadis, maka kita akan menyimpulkan demikian. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Berarti kalau orang itu niatnya ingin dapat dunia, maka dia dapat dunia. Namun menimbang dalil yang lain, yaitu tepatnya dalil Al-Quran, maka kita bedakan berkaitan dengan wa inna malikulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang apa yang dia dapatkan, kita bedakan antara niat akhirat dan niat dunia. Maka kalau niat akhirat pasti dapat, tapi kalau niat dunia boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-18, mangkana yuridul ajilata, siapa yang menginginkan yang segera, yaitu dunia, ajalna lahu fiha, maka kami segerakan untuknya di dunia. Berapa yang Allah segerakan dan berapa besar yang dia dapatkan, manasya, tergantung sebesar apa yang kami inginkan. Dan apakah semua orang yang niat untuk mendapatkan dunia mendapatkan dunia? Jawabannya tidak. Liman nurid, untuk orang-orang yang kami inginkan untuk mendapatkan dunia. Maka dalam surat Al-Isra ayat yang 18, Allah tidak mengatakan kami segerakan untuknya sebagaimana yang dia inginkan. Namun Allah katakan sebagaimana yang kami inginkan. Maka yang kami inginkan bukan yang dia inginkan. Demikian juga ya, orang yang mendapatkan dunia adalah liman nurid, orang-orang yang kami inginkan untuk mendapatkan dunia, bukan semua orang yang ingin mendapatkan dunia. Maka di sini Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-18 atau surat Bani Israel ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua batasan. Batasan berkaitan dengan kadar yang didapatkan dan batasan berkaitan dengan siapa orang yang mendapatkannya. Kadarnya tidak sebagaimana keinginan orangnya, namun tergantung keinginan Allah. Dan orang yang mendapatkan dunia ketika dia berniat dunia adalah hanyalah orang-orang yang Allah inginkan agar dia mendapatkan dunia. Maka jika ada orang yang melakukan amal kebajikan niatnya dunia, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah berikan padanya sebagaimana yang dia inginkan, dunia yang dia inginkan. Ada orang yang sedekah supaya ingin tenar, sebagai orang yang dermawan, maka boleh jadi terwujud apa yang dia inginkan. Tenarlah dia, sebagai orang dermawan, di mana-mana disebut sebagai orang yang berjiwa sosial, orang yang peduli, boleh jadi dapat sebagaimana yang dia inginkan. Ada orang yang melakukan amal sosial sedekah dalam rangka supaya menang pemilu, dalam rangka supaya yang nyoblos banyak, maka boleh jadi niat sedekahnya, niat baksosnya tadi Allah wujudkan. Oh, dapat meraup suara yang banyak. Niat dunia. Baksos dengan niat dunia, sedekah dengan niat dunia. Maka boleh jadi terwujudlah sebagaimana yang dia inginkan dan dia harapkan, mendapatkan yang nyoblos banyak, menang di dapil tersebut. Namun boleh jadi ada yang Allah berikan namun sedikit saja, tidak sebagaimana yang dia inginkan. Dia inginkan dapat pemilih yang banyak, yang nyoblos banyak, ya, ada yang nyoblos namun enggak banyak. Cuma satu aja yang nyoblos. Gara-gara baksos di tempat tersebut. Padahal dia inginkan 500 orang nyoblos partainya, tekah dirinya, namun Allah hilangkan 2 nolnya jadi tinggal 1 saja. Namun Allah kabulkan apa yang dia inginkan, namun sedikit saja. Kemungkinan yang ketiga, la yu'ti syai'an abadan. Sudah bersusah payah keluar duit untuk baksos, atau untuk ngaspal jalan karena mau nyalon bupati, atau yang lainnya, dan tidak Allah berikan sama sekali yang jadi niatnya. Maka pilkada berakhir, stres dia, duitnya habis, niatnya tidak kesampaian. Maka orang yang melakukan amal akhirat, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan niatnya adalah niat dunia, maka boleh jadi dapat sebagaimana dia inginkan, boleh jadi dapat namun sebagian dari apa yang dia inginkan, dan boleh jadi tidak dapat sama sekali. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang niat akhirat pasti dapat. Siapa yang melakukan amal kebajikan dan niatnya adalah niat akhirat, bukan niat dunia, maka pasti mendapatkannya sebagaimana lanjutan ayat di surat Al-Isra atau Bani Israel ayat yang ke-19. Allah katakan waman aradal akhirata, siapa yang niatnya ikhlas. Niat yang ikhlas itu adalah ingin akhirat, ingin dapat kenikmatan di akhirat, artinya ingin masuk surga. Maka orang yang niat melakukan amal kebajikan dan niatnya adalah ingin masuk surga adalah niat yang ikhlas. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, kalau orang itu beramal kebajikan niatnya ingin masuk surga, maka itu belum ikhlas. Allah memuji orang yang niatnya adalah niat kampung akhirat, mendapatkan kenikmatan di akhirat, bahasa vulgarnya ingin mendapatkan surga di akhirat. Maka Allah katakan man aradal akhirat, maka siapa yang dia ikhlas dalam beramal, bentuk ikhlasnya dia ingin mendapatkan kenikmatan surga di akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha. Kemudian dia melakukan upaya usaha akhirat, yaitu melakukan berbagai macam amal saleh, amal kebajikan yang dituntunkan dan diajarkan. Wa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Fa ulaika, maka mereka inilah kana sa'yuhum mashkura, orang-orang yang susah payahnya akan mendapatkan balasan. Jerih payahnya, kerja kerasnya akan mendapatkan ganjaran. Maka dalam surat Al-Isra ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan 3 syarat diterimanya amal. Bahasanya amal seseorang itu adalah amal yang Allah terima manakala pelakunya adalah orang yang beriman. Orang yang kafir, orang yang musyrik, maka amalnya sia-sia. Karena kemusyrikan menghapus amal, menghapus ganjaran. Kemudian yang kedua adalah ketika dia beramal, amalnya ikhlas. Dan di antara bentuk amal yang ikhlas adalah berharap akhirat. Kemudian yang ketiga, wasa'alaha sa'yaha. dan dia melakukan kerja keras akhirat. Kerja keras akhirat adalah melakukan berbagai amal yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pastilah memetik buah dari amal ini siapa saja yang menginginkan dengan amal kebajikannya kesempatan untuk memandang wajah Allah di surga dan mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka berdasarkan maka dari uraian ini bisa kita lihat, maka di sini hadis dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kalau kita semata-mata membaca hadis, maka wa inna malikul imri'in manawa, bagi setiap orang apa yang dia niatkan, maka kita akan menyimpulkan siapa yang niatnya akhirat dapat akhirat, siapa yang niatnya dunia dapat dunia. Namun kesimpulan ini perlu mendapatkan uraiannya, penjelasannya ada di surat Al-Isra ayat ke-18 dan 19. Maka di sini kita jumpai ayat berfungsi menjelaskan hadis. Hadis dijelaskan oleh ayat. Maka apa yang global di hadis kita jumpai rinciannya di ayat. Dan terkadang dan seringnya apa yang global di ayat kita jumpai rinciannya di hadis. Namun tidak menutup kemungkinan apa yang global di hadis uraian detailnya ada di ayat. Berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat, maka kalimat ini maka hadis ini adalah parameter untuk semua amal. Namun parameternya adalah parameter kondisi batin orang yang beramal. Sedangkan hadis yang lain yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiallahu anhuma, Nabi mengatakan man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada ajarannya dalam Islam, fa huwa raddun, maka itu adalah amal ibadah yang tertolak dan sia-sia dan tidak dapat apa-apa kecuali capek semata. Makanya adalah tolak ukur untuk menilai amal, namun tolak ukur dari sisi lahiriah perbuatan seorang yang beramal. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam dua hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat yang kita bahas dan hadis yang menjelaskan kalau amalan yang tidak Nabi tuntunkan itu tertolak, hadis ini membahas dan mencakup seluruh agama. Karena hadis Umar, hadis tentang niat innamal a'malu binniyat adalah tolak ukur, adalah mizan dan timbangan untuk menimbang amal. Apakah amalnya adalah amal yang manfaat, berfaedah ataukah tidak? Timbangannya dari sisi batin pelaku amal adalah bagaimanakah niatnya. Jika niatnya baik, maka amalnya adalah amal yang manfaat. Jika niatnya rusak, maka amalnya adalah amal yang tidak ada gunanya. Sedangkan hadis Ibunda Aisyah, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa melakukan amal ibadah yang tidak diajarkan dalam Islam maka itu tertolak, maka ini adalah hadis untuk menimbang ini, diterima dan tidaknya satu amal melihat ini, sisi lahiriah, sisi perbuatan dari seorang yang beramal. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaidah bahasanya setiap orang itu pasti ketika beramal pasti punya niat dan seorang itu mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan, kemudian Nabi memberikan contoh. Contoh praktis, contoh terapan untuk apa yang Nabi katakan. Dengan Nabi katakan, "Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi," siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, "fa hijratu ilallahi wa rasulihi," maka pahala hijrahnya adalah ridha Allah dan keridhaan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka hasil hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan amal yang di sana berlaku padanya kaidah tentang masalah niat. Nabi contohkan dengan hijrah. Dan hijrah adalah seorang itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Misalnya seorang itu tinggal di Amerika dan Amerika adalah negeri kafir, lalu dia masuk Islam dan tidak mungkin baginya untuk menampakkan agamanya di Amerika, maka dia berpindah ke salah satu negeri Islam, maka tindakan semacam ini disebut hijrah. Dan jika seorang itu berhijrah, maka kondisi orang yang berhijrah itu berbeda-beda. Maka ada orang yang berhijrah meninggalkan negerinya, tempat tinggalnya, tanah kelahirannya, tempat domisilinya karena Allah dan Rasulnya, yaitu karena ingin menjalankan syariat Allah yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka inilah orang yang mendapatkan kebaikan dan orang yang mendapatkan apa yang jadi maksud dan niatnya. Oleh karena itu Nabi kemudian katakan, fahijratuhu ila ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia dapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian orang yang berhijrah jenis yang kedua adalah orang yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia. Karena dunia yang mau dia dapatkan, yaitu seorang yang ingin mengumpulkan harta, maka dia dengar bahasanya di negeri Islam adalah lahan yang subur. Untuk mengumpulkan harta, maka dia berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam dalam rangka harta saja, bukan dengan maksud agar baik agamanya, karena dia tidak peduli dengan agamanya, karena yang jadi pikirannya, yang jadi kepeduliannya adalah harta. Dan manusia jenis yang ketiga adalah orang yang berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam dan dia ingin perempuan, seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Karena perempuan tersebut berkata kepadanya, atau keluarga si perempuan berkata kepadanya, kami tidak akan menikahkanmu kecuali di negeri Islam. Dan kau tidak boleh membawa perempuan kami ini, anak kami ini ke negeri kafir. Akhirnya orang tersebut pun berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam dalam rangka untuk supaya bisa menikahi perempuan tersebut. Maka orang yang menginginkan dunia dan menginginkan perempuan dengan hijrahnya, maka dia bukanlah orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Maka di sini kita jumpai agak aneh, agak berbeda dengan kalimat sebelumnya. Nabi mengatakan maka hijrahnya sebagaimana niat hijrahnya. Nabi tidak mengatakan maka hijrahnya untuk dunia yang dia dapatkan atau perempuan yang dia nikahi. Lain dengan kalimat sebelumnya, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Maka ada yang menjelaskan, penjelasan yang pertama mengatakan, karena jika demikian maka kalimatnya jadi tambah panjang. Maka jika Nabi mengatakan hijrahnya untuk dunia yang dia dapatkan atau perempuan yang dia nikahi, maka kalimatnya jadi sangat panjang, maka Nabi singkat dengan Nabi katakan, maka fahijratu ila ma hajara ilaih. Maka balasan hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Penjelasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan maka balasan hijrahnya adalah dunia yang dia dapatkan dan perempuan yang dia nikahi, untuk menunjukkan rendahnya niat tersebut. Dan Nabi tidak suka, Nabi tidak ingin, Nabi berpaling, yaitu tidak suka menyebutkan niat yang rendah semacam itu. Karena keduanya adalah niat yang rendah. Niat untuk mendapatkan dunia atau niat untuk mendapatkan istri. Maka ketika hijrah yang merupakan termasuk amal yang paling utama, itu niatnya ingin mendapatkan dunia dan perempuan, makanya adalah niat yang rendah, niat yang safila, niat yang rendah. Maka karena dia adalah satu niat yang sangat rendah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya keinginan untuk menyebutnya dua kali. Cukup disebutkan di depan. Maka Nabi katakan hijrahnya sebagaimana niat hijrahnya. Maka Nabi tidak menyebutkan hal tersebut untuk menunjukkan rendahnya niat itu, karena itu adalah niat yang rusak dan niat yang rendah. Al-Qulihal, baik maksud Nabi kenapa menyingkat adalah maksud yang pertama ataukah yang kedua ataukah dua-duanya, tujuannya adalah dalam rangka memang menyingkat dan dalam rangka mengisyaratkan rendahnya niat dunia. Maka yang jelas, maka orang yang niat dengan hijrahnya adalah ingin mendapatkan dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka tidaklah diragukan bahwa niatnya adalah niat yang rendah. Niat yang rendah dan rendah berbeda dengan orang yang pertama yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka yang benar kenapa Nabi menyingkat, ya, jawabannya adalah karena dua maksud di atas, ya, karena supaya tidak terlalu panjang, dan yang kedua adalah untuk mengisyaratkan rendahnya, jeleknya, busuknya niat semacam itu. Kemudian kalau kita lihat, Nabi katakan faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka siapa yang berhijrah karena ingin dapatkan dunia, dunia yang ingin dia dapatkan, dan perempuan yang ingin dia nikahi, maka di sini Nabi setelah menyebutkan dunia, niat dunia, ingin dapatkan dunia, Nabi katakan atau mendapatkan wanita. Padahal niat untuk mendapatkan wanita itu adalah termasuk niat dunia. Padahal niat untuk mendapatkan wanita adalah tergolong niat duniawi. Kenapa disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum? Maka maksud untuk mendapatkan perempuan adalah bagian dari niat dunia. Kenapa disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum? Maka ini, hal ini mengisyaratkan betapa besarnya godaan lawan jenis, betapa besarnya godaan wanita bagi seorang pria, baik yang sudah menikah ataupun yang telah menikah, itu sama saja. Tidak kemudian kalau sudah menikah itu kemudian aman. Kalau belum menikah tidak aman, dah. Sama-sama tidak aman. Sama-sama tidak aman. Baik masih muda ataupun sudah tua. Betapa banyak tua-tua keladi. Makin tua perbuatannya semakin menjadi-jadi. Maka itu bukan maka bukan jaminan usia tua kemudian bebas dari fitnah wanita. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib ketika beliau telah berumur lebih dari 80 tahun dan karena tuanya maka salah satu mata beliau sudah buta, kemudian mata yang satunya cuma bisa lihat remang-remang, enggak jelas. Maka Sa'id bin Musayyib adalah beliau adalah yang dinilai orang yang paling berilmu dari kalangan ulama tabi'in. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal beliau adalah beliau sudah tua, yang satu aja sudah enggak bisa lihat, yang satu aja cuma lihatnya cuma samar-samar, kalau melihat wanita cantik juga enggak sejelas dulu karena cuma cuma lamur-lamur saja. Enggak jelas karena sudah agak rabun. Dan beliau adalah orang yang sangat berilmu, seorang ulama, bahkan ulama yang paling top dari sisi ilmu dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan apa yang beliau katakan, bahasanya, yang paling aku khawatirkan adalah fitnah wanita. Dan niat untuk niat beramal karena ingin mendapatkan wanita, Nabi nilai sebagai niat yang sangat-sangat jelek, padahal wanita tersebut untuk dinikahi, bukan untuk dipacari. Untuk dinikahi. Awimro'anten yang kihuha, atau perempuan yang hendak dia nikahi. Niatnya, niat hijrahnya itu untuk mendapatkan wanita dan setelah untuk dia nikahi. Maka dia menginginkan cara yang halal untuk mendapatkan perempuan tersebut. bukan mendapatkan wanita untuk sekedar dipacari atau dizinai untuk berzina dengannya, namun untuk dijadikan istri. Itu Nabi nilai sebagai niat yang sangat-sangat jelek, niat yang busuk, niat yang rusak. Maka bagaimanakah lagi jika ingin mendapatkan perempuan untuk dipacari, ingin mendapatkan perempuan untuk bisa berzina dengannya, maka tentu tak bisa kita bayangkan betapa busuknya niat tersebut. Rajin pengajian karena mau pengajiannya naik truk, laki-laki dan perempuan jadi satu, hanya bisa dapat pacar atau bisa nyenggol-nyenggol perempuan, rajin, apalagi malam-malam pengajiannya mulainya jam 1, naik truk dulu jadi satu, maka rajin dan semangat karena bisa senggol-senggolan barang. Maka betapa lebih jeleknya lagi kalau niatnya untuk dapat perempuan untuk dinikahi. Itu Nabi katakan sebagai, Nabi sampaikan niat yang busuk dan rusak. Gimana kalau niatnya cuma supaya rajin pengajian itu, supaya bisa senggol-senggolan di truk, atau bisa berkedok narik perempuan tersebut ke atas truk, padahal ya cuma mau pegang-pegang. Gimana lagi niat semacam ini? Tentu lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Kemudian berkaitan dengan masalah hijrah, maka hijrah itu secara bahasa, dalam bahasa Arab artinya meninggalkan. Nah, jika kita menimbang makna secara bahasa, bahasanya hijrah itu meninggalkan, maka hijrah bisa kita bagi menjadi tiga macam. Hijrah amal, dalam artian meninggalkan amal yang perlu ditinggalkan. Meninggalkan dalam artian meninggalkan bergaul dengan seseorang, atau meninggalkan tempat. Maka dimulai dengan hijrah dalam pengertian meninggalkan tempat, yaitu seorang itu berpindah dari tempat yang banyak maksiat di dalamnya dan banyak di sana kefasikan, yaitu dosa-dosa besar, dan boleh jadi negeri kafir, ke satu negeri yang tidak dijumpai hal-hal di atas. Maka hijrah yang paling agung adalah hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Dan para ulama menjelaskan bahasanya hukum berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam itu perlu mendapatkan rincian. Yang pertama, hukumnya wajib bagi seseorang untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam jika dia tidak bisa menampakkan agamanya di tempat tersebut. Jika dia seorang wanita, keluar rumah dia tidak boleh tutup aurat dan mendapatkan denda seperti di Perancis. Orang pakai niqab, pakai cadar, maka denda sekian juta sekali keluar. Maka ini tidak bisa menampakkan agama. Sholat dilarang, tidak diberi tempat, tidak diberi izin, maka tidak bisa menampakkan agama. Maka orang yang tinggal di tempat semacam ini secara syariat, secara hukum, wajib untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena konsekuensinya jika dia bertahan di sana, dia hanya akan menumpuk-numpuk dosa, meninggalkan berbagai hal yang Allah wajibkan dan menerjang berbagai hal yang Allah larang. Kemudian yang kedua adalah jika seorang itu tinggal, seorang muslim tinggal di negeri kafir, namun dia punya kemampuan untuk menampakkan agamanya. Dia diberi kebebasan karena negaranya negara liberal dan konsisten dengan liberal. Nah, ini kan banyak negara liberal namun tidak konsisten dengan liberal. Itu liberal kalau dalam kemaksiatan, dalam kekafiran itu silahkan Anda bebas berekspresi. mengekspresikan diri, namun tidak kalau dalam keislaman. Mungkin dijumpai satu negara kafir, negara liberal, dan itu memang murni liberal. Anda mau melakukan kekafiran, silahkan, tidak dihalangi oleh negara. Mau melakukan ketaatan, juga dipersilahkan. Maka orang tersebut mampu untuk menampakkan agamanya. Dia tidaklah mendapatkan penghalang-halangan jika menegakkan syiar-syiar Islam. Jika dia sholat, jika dia mengerjakan sholat Jumat, sholat Aid. Dibolehkan, diizinkan, dipersilahkan. Maka untuk orang dalam kondisi semacam ini, secara syariat tidak wajib untuk berhijrah. Akan tetapi dianjurkan untuk berhijrah. Dianjurkan untuk berhijrah. Apalagi menimbang masa depan anak-anak, apalagi menimbang mau tidak mau orang itu ya terpengaruh lingkungan. Maka hukumnya adalah minimal dianjurkan untuk berhijrah. Kecuali orang-orang yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi berlangsungnya dakwah di negeri kafir tersebut. Seandainya dia bisa bebas mengamalkan Islam dan juga dia bisa berdakwah di sana, mendakwai orang-orang kafir atau mendakwai orang-orang muslim yang tidak kenal agamanya di negeri kafir. Yang jika seandainya dia tinggalkan negeri tersebut, maka dakwah bisa secara teori dakwah tidak jalan, tidak ada lagi yang berdakwah. Maka untuk orang ini tidak dianjurkan untuk berhijrah. Nanti dianjurkan untuk tetap bertahan di negeri kafir tersebut, karena besarnya manfaat orang ini dengan dia tetap tinggal di sana dan tidak ada kekhawatiran, karena dia bisa menampakkan Islam di negeri tersebut. Maka itu tiga rincian berkaitan dengan hukum hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.